Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durus al-muhimmah ni'amatul ummah. Terakhir kita ambil adalah masih seputar akhir-akhir daripada penjelasan surat Az-Zalzalah, yang mana kita semuanya pasti akan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, kecil maupun besar amalan yang kita lakukan akan ditampakkan di hadapan kita semuanya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa waspada dan berhati-hati di dalam beramal amalan keseharian kita, barakallahu fikum, karena nanti akan diletakkan timbangan-timbangan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa nad'ul mawazinal qistal li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafabina hasibin. Artinya, dan sungguh kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan nanti pada hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang didolimi, sedikit pun tidak ada yang didolimi. Dan kalau seandainya ada amalan yang seberat atau sekecil biji dzarrah atau sekecil biji sawi, kami pun akan mendatangkan, dan cukuplah kami yang akan berikan perhitungan. Qala al-mu'allif wa tabahullah ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat yang sudah kita lewati sebelumnya dalam surat Az-Zalzalah. Pertama, takriru aqidatil ba'thi wal jaza, yaitu menetapkan keyakinan al-ba'th, hari kebangkitan, wal jaza, dan juga hari dibalasi. Kita semuanya meyakini, karena yang tidak meyakini hari kebangkitan hanya orang-orang kufar wa iyadzubillah. Mereka beranggapan bahwasannya kalau sudah mati ya udah, enggak dibangkitkan lagi. Mati setelah itu sudah. Nah, kehidupan itu hanya bersenang-senang, bersendau-gurau. Kalau sudah mati enggak dibangkitkan lagi. Ini keyakinan orang-orang kufar walinya billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Artinya orang-orang kafir mereka beranggapan, berkeyakinan, berkata bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Allah taala katakan apa? Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh kalian semuanya akan dibangkitkan, dan kalian akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Itu bagi Allah Ta'ala termasuk perkara yang mudah. Kalau cuma mengembalikan itu mudah, membuat sesuatu yang tidak ada aja mampu, apalagi kalau cuma mengembalikan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan, nanti kami akan ulangi kembali. Oleh karena itu ada di antara anggota tubuh kita yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Nah, Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam yakulu turab illa azbat zanab minhu khulik wa fihi yurakab. Artinya apa? Semua bani Adam kalau sudah dikuburkan secara globalnya dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu kata Rasulullah SAW, minhu khuliq wa bihi yurakkab, darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Ikhwani fid din, azza wa jalla. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Mohon insyaallah ya. Nah, walaupun seandainya ada kelompok-kelompok yang mengatakan nanti kalau sudah meninggal kita dibakar, setelah itu abunya nanti dibuang ke lautan, Allah Ta'ala tidak akan mampu mengumpulkan kembali, itu adalah pendapat yang tidak benar. Semuanya walaupun bagaimanapun caranya, tragedi kejadian kematian, pasti Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan. Pasti Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan, mengumpulkan. Allahul musta'an. Yang kedua, al-i'lamu 'anil inqilabil kauni alladhi tatabaddal fihi al-ard ghayra al-ardi was-samawat ghayra as-samawat. Naam. Al-i'lamu 'anil inqilabil kauni alladhi tatabaddalu fihi al-ardu ghayra al-ardi was-samawatu ghayra as-samawat. Pengkabaran tentang berbaliknya alam semesta ini. Berbaliknya alam semesta ini, yaitu digantinya bumi bukan bumi yang sekarang ini, dan digantinya langit bukan langit sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Kemudian apa berikutnya? Wa barazulillahi wa ahadil qahhar. Naam, suatu hari yang nanti diganti langit dan bumi bukan dengan bumi dan langit sekarang ini. Lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Yang ketiga, takallamal jamadat min ayat, nah, takallumil jamadati min ayatillahi ta'ala dalah ala qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi. Perhatikan baik-baik ini, benda-benda mati berbicara itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemampuannya, ilmunya dan hikmahnya. Bayangkan, bumi benda mati, antum setiap hari berada di atasnya. Namun nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk bicara, bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari tersebut bumi menceritakan kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Mohon salah ya. Naam barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena ketika sudah Allah taala kehendaki, bumi itu akan muntah, memuntahkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Benda-benda berat pun akan dikeluarkan, kemudian mengkabarkan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk atau manusia yang berada di atasnya. Nah, sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, datang pembunuh, datang pencuri, datang juga apa yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebabnya apa kemarin? Tanah. Sebabnya karena tanah. Allahul musta'an. Wahiyya min mujibatil wahiyya allati tujib ibadah allati tujib ibadatuhu allati tujib ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Yang mana, nah barakallahu fikum, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah apa? Adalah perkara-perkara yang mengharuskan, nah, menunjukkan bahasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengharuskan untuk kita mengibadahi Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kenapa? Karena semuanya bagi Allah taala itu ringan. Bagi Allah taala tunduk semuanya, taat. Benda yang mati bisa bicara, nah barakallahu fikum, dan yang semisalnya. Jadi enggak ada lagi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, takrinul hadis sahih, dan menetapkan hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berhati-hatilah kalian, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Perhatikan baik-baik, secuil kurma kelihatannya ringan dan kecil, perhatikan, ditahan dulu ngantuknya. Nah barakallahu fikum, walaupun sekecil apapun, secuil apapun kurma, antum sedekahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada nilainya. Ada nilainya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Kecil besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niatnya. Niat yang ikhlas akan memperbesar amalan yang kecil tersebut. Kam min amalin katsirin aw kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa kam min amalin qalilin tukabbiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang besar, zahirnya besar amalan tersebut, namun diperkecil gara-gara niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak amalan yang kecil di hadapan Allah taala besar disebabkan karena niatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Jadi jangan sampai kita menyepelekan amalan sedikit pun atau sekecil apapun, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan secuil kurma, antum sedekahkan sekecil kurma. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun sedikit itu ada nilainya, gitu loh. Jadi antum sedekah zakat infak itu enggak harus banyak-banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, 500 rupiah pun kalau seandainya ikhlas, ada nilainya enggak? Ada nilainya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Misalkan antum jalan, terkadang nih persimpangan jalan ada orang nyebrangkan yang biasanya nyebrangkan mobil atau yang semisalnya, kok ada rezeki yang terkasih, itu bermanfaat. Dan antum niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bermanfaat daripada antum ngasih orang-orang apa? Orang-orang jalanan yang ngemis, minta-minta, bawa gitar, padahal badannya tegap. Paham ya? Seharusnya kalau dia kerja pun kuat gitu loh. Paham ya? Tapi mereka lebih apa? Cenderung untuk minta-minta. Itu lebih baik antum enggak usah ngasih. Paham ya? Yang dikasih justru yang barakallahu fikum manfaatnya besar tadi itu. Mungkin benar-benar dia miskin, cacat atau yang semisalnya, atau orang yang suka nyebrangkan itu. Insyaallah itu lebih bermanfaat. Naam. Syahidnya di sini Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Ini menunjukkan walaupun dengan amalan yang sedikit tapi ikhlas itu bisa mengentaskan diri kita dari api neraka. Walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Yang kelima, al-kafiru amaluhu al-khairi yanfa'uhu fid dunya dunal akhirah. Perhatikan baik-baik ini. Orang kafir amalannya, ya, amalan kebaikannya itu bermanfaat bagi dia di dunia saja. Kok bisa? Karena di akhirat nanti gak ada nilainya sama sekali. Antum saksikan orang-orang kafir di dunia kaya banyak gak? Yang kaya banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah, paham ya? Punya istana yang megah, bangun hotel bintang 4, bahkan bintang berapa kemarin? Bintang 7 pun mampu, paham ya? Bintang 7 dibangun sama dia, tapi kebaikannya diberikan hanya di dunia saja. Paham ya? Di akhirat gak dapat apa-apa. La yamutu fiha wala yahya, itu tempat kembalinya sudah. Gak mati, gak hidup di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, itu balasannya. Kata beliau bagus sekali nih. Orang kafir amalan kebaikannya bermanfaat bagi dia di dunia. Orang akan nilai ini orang kafir jujur. Dunia ini kan jujur, sifran jujur. Orang itu jujur walaupun kafir. Amalan kebaikannya seputar itu saja sudah. Di dunia semuanya. Diserahkan semua di dunia. Tapi di akhirat kelak, enam tempat kembalinya ada neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam secara bersamaan. Ngeri barakallahu fikum. Na'am. Kebaikannya sia-sia. Oleh karena itu sudah kita lewati pembahasannya. Jangan sekali-kali mengejek seorang muslim demi membela dan juga memuji orang kafir. Paham ya? Diajak-ajak, dihinakan orang muslim ini bagaimana ini? Dia enggak jujur, dia penipu, dia pembohong. Ini orang kafir agamanya Hindu tapi jujur. Paham ya? Akhirnya dia membela-bela agamanya. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Sejujur apapun kalau dia itu non-muslim, tidak beragama Islam, nah, barakallahu fikum, ghairu makbulin indallahi jalla wa'ala. Enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Berikutnya, al-mu'minu yujza bis-sayyi'ah fid dunya wa yudkhar lahu salihu amalihi lil akhirah. Masyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Dan orang mukmin itu dibalasi kejelekannya terkadang di dunia. Jadi terkadang orang mukmin melakukan suatu kemaksiatan atau terkadang timpa musibah, penyakit sebagai penghapus dosa, ya enggak? Sebagai penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu bihi min khataya. Itu. Tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada barakallahu fikum kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan hingga duri, tahu duri antum? Menimpa seorang muslim itu melainkan sebab digugurkannya dosa. Duri. Kalau dia bersabar tadi ya, tapi yang dilarang itu menyengaja. Kalau menyengaja enggak, ada duri sengaja dia diinjak gitu, biar digugurkan dosanya. Itu justru dilarang karena menyakiti dirinya sendiri. Dzalim namanya. Paham ya? Itu maksudnya kalau antum kena duri, kemudian antum sabar itu loh, bukan menyengaja ditancapkan gitu. Paham ya? Kalau sengaja lain lagi urusannya. Namallahul musta'an. Wa idkhar lahu salih wa amali lil akhirah, dan disimpankan untuk dia amalan kebaikannya di akhirat. Bayangkan, amalan kebaikan yang dilakukan di dunia disimpan di akhirat kelak. Antum ketika nyebrang jembatan Shirath, apa yang dibutuhkan di antaranya? Amalan. Barakallahu fikum. Bayangannya sangat ngeri sekali. Shirath, jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Bagaimana gambarannya? Jembatannya kayak apa? Wallahu alam la ba'as khair insyaallah. Bagaimana gambaran jembatannya? Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayangan kita kan mampu membayangkannya. Ini siapa yang bisa menyeberangkan, dan juga orang ada yang nyebrang seperti nam kilatan petir, ada yang seperti angin, ada yang seperti naik kuda balap. Apa yang bisa menyeberangkan ini siapa? Apa? Amalan soleh, barakallahu fikum. Amalan soleh. Oleh karena itu doanya para nabi ketika melihat tragedi seperti itu, apa yang mereka ucapkan? Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ngeri, barakallahu fikum. Nah, karena di bawah neraka jahannam itu ada apa? Kalalib. Apa kalalib? Eh? Apa? Pengairan? Kalalib itu jamak dari kalub. Kalub itu semacam kail yang ujungnya bengkok, menyambar-nyambar. Sambaran tersebut tidak ada yang tahu kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Nasallahu assalamata wal afiyah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap surat Az-Zalzalah. Naam. Kita akan masuk dikit pembukaan dari surat yang berikutnya, itu surat Al-Adiyat. Yang mana surat Al-Adiyat ini nanti tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, ada sisi kesamaannya walaupun berbeda sedikit. Walaupun berbeda sedikit. Surat Al-Adiyat ini menjelaskan tentang keistimewaan kuda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang kalau berperang itu jarang sekali kita jumpai dia naik sapi. Paham ya? Atau naik kambing gitu. Yang dinaikin kuda. Kuda barakallahu fikum. Unta pun itu jarang dijumpai. Yang dibawa sebenarnya kuda. Kenapa? Nanti disebutkan. Karena kuda itu memiliki keistimewaan. Nah, barakallahu fikum, bisa untuk diajak berperang, tenaganya pun kuat, ada kuda yang macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lihat nanti ya. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Adiyat ini juga menjelaskan tragedi orang-orang nanti akan dibangkitkan dari kuburannya. Mirip dengan sebelumnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, manusia muncul dalam keadaan beraneka ragam jenisnya kemarin itu kan. Naam, yauma idin yasdurun nas ashtata. Ini nanti juga ada yang mirip. Naam, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia mengetahui ketika dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan? Nah, barakallahu fikum, dikeluarkan dari kuburan, ditumpulkan jadi satu dalam keadaan apa saja, Husain? Tidak beralas kaki, telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, sendiri-sendiri, ngeri. Nah, barakallahu fikum, nasallahu salamat al-afiyah. Kemudian surat Al-Adiyat ini juga mengkisahkan tentang tentara Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat ini adalah pasukan kuda tersebut menyerang musuh di tengah-tengah musuh dalam keadaan waktu pagi hari. Dan ini termasuk waktu yang sangat strategis. Kalau kita menyerang musuh, menyerbu mendadak, itu ambil waktu pagi hari sebelum dikumandangkan adzan subuh. Naam ya. Nah, barakallahu fikum, karena waktu yang sepi banyak orang yang ngantuk biasanya. Nah, dan ini yang kita saksikan. Allahul musta'an. Peperangan ketika Naam akan melakukan penyerbuan biasanya jam-jam segitu, itu Allah Ta'ala berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Posisi mungkin musuhnya ngantuk atau musuhnya mungkin tidak perhatian, paham ya? Yang jelas nanti akan kita baca satu persatu ayatnya. Kemudian juga yang dibahas dalam surat Al-Adiyat ini adalah mengenai balasan dan juga perhitungan amalan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menjabarkan secara detail dan teliti, hampir mirip dengan yang sebelumnya juga. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, sudah diberitahukan, dikabarkan bahwasanya kenikmatan yang sangat luar biasa dengan Allah taala mengutus beberapa pasukan dari kalangan hewan tadi itu untuk berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Allah, banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia banyak yang mereka kufur terhadap Rabb-nya. Allah musta'an. Oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzani wa azzakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Syukuri nikmat yang ada, kecil maupun besar, nampak ataukah tidak. Kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebuah kisah yang sangat mengharukan dan juga menyedihkan, yaitu kisah yang sering antum dengar. Suatu kampung, suatu negeri dibinasakan, diuji dengan kelaparan dan rasa takut. Sebabnya apa? Karena tidak bersyukur, kufur nikmat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Ini awal mulanya, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan suatu kampung, suatu negeri yang semula aman, tentram, langgeng jaya, nikmat, datang kenikmatan dari seluruh penjuru, bayangkan itu. Apa masih kurang di situ? Ternyata mereka tidak bersyukur. Mereka justru kufur nikmat, fakafarat bi an'amillah. Akhirnya penduduk kampung tersebut, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang semula nikmat jadi nikmah. Semula nikmat jadi bencana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bedakan nikmatun dengan nikmatun, lain. Nikmat kenikmatan, kalau nikmah bencana. Hukuman. Siksaan. Allah musta'an. Apa hukumannya? Fakafarat bi anumillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah taala uji mereka dengan rasa lapar dan rasa takut. Negeri sudah enggak tentram lagi, enggak tenang lagi, orang takut, keluar malam pun takut, paham ya? Enggak ada ketenangan, kekacauan, keributan yang ada. Allah musta'an bima kanu yasna'un. Sebabnya karena ulah mereka sendiri. Ini kita ambil kesimpulan, barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya kejadian kerusakan di muka bumi ini yang sering kita ulang-ulang, jangan sampai kita lupa menyandarkan itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sebabnya gitu loh. Sebabnya apa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya karena tangan manusia itu sendiri. Paham ya? Itu kalau kita renungi baik-baik, adanya bencana gunung meletus, bencana barakallahu fikum gempa bumi, tsunami, atau yang semisalnya, itu semuanya adalah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin, dan bencana tersebut adalah hukuman bagi orang-orang ahlul ma'asi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian nikmat yang ada pada seorang hamba, Allah taala enggak pernah akan mencabutnya kecuali hamba sendiri yang membuat ulah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, antum Na'am, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang ada pada kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah. Mengubah dengan apa? Kemaksiatan. Perkara yang haram dia langgar, kewajiban tidak dia tunaikan, wallahualam. Nasallahu salamat wal afiyah insyaallah taala biidznillah ya azza wajal. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tafsir penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Adiyat. Walhamdulillahirabbil alamin.